Si pataro itu tarimo tau tuho nang penungatung leleng nang jepang dohoto. Si pataro itu masih holau tuho nang penungatung leleng dakuidaho. Pataro itu masih holau tuho nang penungatung lele daku idaho. Idiaho itu idiaho nuai sanang doau paju pang doho tonia asia. Gasan rohato Naranu buhoko no Nari rohako Ino mampai jamboi Terlupa hoko ito Tudia nama dulu aku ho ito Nungatung lo jauh bangan uiho Tui sena masuku lo ku hasia Asabo iya upa jupang Asabo iya upa jupang Dotong.